Mitra bisnis, sebelum ini Kwi Kian Gi telah mengungkapkan faktor-faktor yang membuatnya merasa khawatir atas masa depan bangsa dan negara terkait rusaknya pola berpikir serta moral para elit dan politisi di tanah air. Menurutnya, saat ini para elit serta politisi terlihat tidak menyadari serta memahami hakikat dari profesinya sebagai politisi yang idealnya harus mengedepankan kepentingan bangsa atau negara dibandingkan kepentingan pribadi serta kelompoknya. Untuk melanjutkan bahasan atas kondisi ini, segera kita berbincang dengan Kwi Kian Gi. Baik Pak Kwi, apa indikator yang menunjukkan rusaknya pola berpikir para politisi kita? Nah, kalau kita memperhatikan perdebatan yang ada di Senat, negara-negara yang sudah mapan di Amerika, lalu Parlemen Eropa, itu semuanya kan begitu. Jadi bicaranya itu soal karena mereka sedang krisis keuangan, yang dibicarakan di sana kan defisitnya itu harus berapa. Oke, dulu kan ada janjian defisitnya 3%. Nah, kalau defisitnya tidak boleh melampaui 3%, prioritasnya apa dan mengapa? Yang dipotong yang apa, mengapa kok begitu, itulah perdebatannya. Nah, di sini ini apa yang diperdebatkan? Kalau kita ambil partai yang terbesar pada saat ini Demokrat, itu kan dongkel Anas, tidak dongkel Anas, gitu kan. Orang yang bukan anggota Partai Demokrat, nggak ada urusan apa-apa membicarakan Partai Demokrat, itu boleh. Tetapi kalau masih berbobot peran Partai Demokrat dalam penyelenggaraan negara yang baik, ini tidak. Yang dibicarakan itu Anas didongkel, yang bukan urusan mereka sebenarnya. Okay. Itu yang saya artikan sebagai contoh seperti itu. Tapi Pak Kwik, bukankah kondisi seperti itu memang telah diprediksi bakal terjadi di tahun politik seperti sekarang? Boleh. Akan tetapi persinggungan antar partai kan adu konsep. Adu konsep. Hal ini kan tidak ada sama sekali. Bicara soal konsep kan tidak ada. Jadi kan adu populer, adu ya, masang iklan yang tidak ada isinya sebetulnya iklannya itu, kecuali menonjolkan dirinya gitu. Jalan-jalan di tengah sawah gitu kan. Ya, yang begitu-begitu itu, jadi ya saya itu sebetulnya ngerti aja enggak. Apa yang mereka tidak mengerti apa yang sedang mereka perbuat. Mendingan kembali sebelum mereka terjun dalam bidang politik, itu lebih jelas gitu kan. Misalnya Isal ya sudahlah, dagang aja gitu. Demikian Kwi Kian Gi, Benny Rahmadi, Pas FM.